Bismillahirrahmanirrahim. Aw kana ahduhuma bibina'in wal akharu bifadha'in fayushtaratu aidan. Ini membahas tentang imam dan makmum yang keduanya berbeda tempat ya. Kalau sebelumnya pembahasannya imam dan makmum satu tempat, kemudian di masjid. Juga pembahasan sebelumnya mengenai imam dan makmum yang berbeda di tempat, namun kedua tempat itu berupa bangunan. Kalau yang kita bahas hari ini adalah perbedaan tidak hanya dari tempatnya saja, melainkan juga bentuk tempatnya berbeda. Yang satu berada di bangunan bina, yang satu di fadho. Fadho ini tanah yang tanpa bangunan ya, tanah lapang. Jadi kalau antara imam dan makmum salah satunya berada di bangunan sedangkan yang lain berada di tanah lapang, maka disyaratkan fayustaratuhuna mamaro, maka disyaratkan syarat yang telah dijelaskan. Ya, mamaro ini artinya syarat yang telah dijelaskan. Syarat yang telah dijelaskan yaitu tidak adanya penghalang ya, tidak ada penghalang ini ya, tidak adanya penghalang atau ada satu orang yang berdiri di samping manfaat ya, di samping tempat untuk sampai ke imam. Jadi mamaro huruf ma, kata ma ini isinya dua. Fa'in halama yamna umururon kasubakin auru yatan kababin mardut. Ini syarat tapi jawabnya nanti lam tasihah ini ya, lam tasihah al-iqtida'u fihima. Jadi kalau ada penghalang antara makmum dan imam, yang penghalang itu menghalangi berjalannya makmum ke imam, jadi imam tidak bisa sampai ke makmum karena ada penghalang. Contoh penghalang yang seperti itu adalah subak. Subak ini jendela ya. Jadi ini mencontohkan yang hanya menghalangi berjalan saja, karena subak atau jendela ini tidak menghalangi penglihatan ya. Jadi makmum bisa melihat imam tetapi dia tidak bisa sampai ke imam. Tentunya dalam fikih itu yang dianggap adalah makmum yang sampai ke imam dengan cara yang normal. Walaupun subak ini, contoh subak ini kalau kita paksakan tentunya masih mungkin ada makmum yang bisa sampai ke imam melalui jendela. Bisa naik ke jendela kemudian sampai ke imam, tapi itu dianggap sesuatu yang tidak normal ya, sehingga sampainya makmum ke imam harus dengan cara yang normal. Subak ini dianggap hal yang menghalangi sampainya makmum ke imam atau menghalangi penglihatan ya, menghalangi penglihatan. Jadi makmum bisa sampai ke imam tetapi penglihatannya terhalang. Contohnya adalah pintu yang tertutup. Jadi andai kata makmum ingin sampai ke imam tinggal membuka pintu saja, pintunya tertutup. Tapi karena tertutup hal itu bisa menghalangi pandangan. Wa illam tughlaq dobatuhu, walaupun kuncinya tidak di, walaupun tidak dikunci ya. Pintu yang hanya tertutup saja walaupun tidak dikunci itu juga termasuk penghalang. Liman ihil musyahadah, karena hal itu menghalangi pandangan makmum ke imam ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Wa illam yamna al istitrok, walaupun pintu yang tertutup ini tidak menghalangi sampainya makmum ke imam. Jadi istitrok ini artinya adalah berjalan menuju imam ya, istitrok ini. Wa misluhu asitru al murkho, hal yang sama dengan pintu yang tertutup adalah penutup kain ya, penutup ini penutup kain. yang kain yang dibentangkan. Jadi andai kata ada imam dan makmum, makmum tidak bisa melihat imam karena ada kain yang dibentangkan di antara keduanya, itu juga bisa menjadikan jamaah tidak sah. Aulam yakif ahadun hida amanfata, atau tidak ada satu orang yang berdiri di samping manfaat, di samping tempat sampainya makmum ke imam. Ini juga bermasalah. Jadi ada ha'il namun tidak ada satu orang yang menjadi penghubung, yang menjadi robit antara makmum dan imam. Maka penggambaran itu hukumnya tidak sah. Lam yasihal iktida'u fihima. Di dhamir fihima ini kembalinya ke dua penghalang ini ya, penghalang berjalan ataupun penghalang penglihatan. Kemudian ini membahas selanjutnya adalah pembahasan tentang orang yang berdiri di samping jalan tadi, di samping pintu. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumin hida al-manfati. Jika ada satu orang dari makmum yang berdiri di samping pintu, di samping manfaat, hatta yurul imam, sehingga imam bisa diketahui, dia bisa mengetahui imam ya, hatta yaro ya. Jadi ini fa'ilnya kembali ke wahid dan imam ini sebagai maf'ul. Hatta yarul imam, nah, orang yang berdiri tadi mengetahui imam. Au ba'du man ma'ahu fi bina'ihi, atau dia tidak mengetahui imam tetapi dia mengetahui makmum lain ya, makmum lain yang satu bangunan dengan imam ya, makmum lain yang berada di tempat yang sama dengan imam. Fahina'id tasihu sholatuman bil makanil akhar taba'an li hadal musyahid. Bila ada satu orang yang berdiri, bila keadaannya demikian, maka sholat seseorang yang berada di tempat lain, sholat jamaahnya sah karena mengikuti orang itu. Jadi musyahid ini adalah isinya adalah wahid ini ya. Ini bisa dibaca musyahid, bisa dibaca musyahad. Jadi huruf ha ini harokatnya bisa dua, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau perbandingannya antara satu orang ini dengan imam, maka dia adalah musyahid ya, orang yang melihat imam. Tetapi kalau satu orang ini dibandingkan dengan orang yang sholat mengikutinya, maka dia adalah musyahad, karena makmum yang berada di belakangnya melihatnya ya, melihatnya. Jadi kalau musyahid ini artinya orang yang melihat imam, kalau musyahad artinya orang yang dilihat oleh makmum lain ya, orang yang dilihat oleh makmum lain. Fahuwa, satu orang itu atau musyahad itu, fi haqqihim, bagi makmum yang berada di belakangnya, ini dhamirhim kembalinya ke man ini ya, man bil makanil akhar. Orang itu bagi makmum yang ada di belakangnya, kal imami, hukumnya sama seperti imam. Hatta la yajuza taqaddumu alaihi fil mauqifi wal ihram. Karena orang ini statusnya sama dengan imam, maka makmum yang mengikutinya tidak boleh mendahuluinya. Tidak boleh mendahuluinya. Mendahului ketidakbolehan itu dari dua sisi ya. Mendahului dalam hal tempat berdiri, artinya tidak boleh berada di depannya, dan juga tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Jadi sebelum musyahid ini melakukan takbiratul ihram, orang-orang yang berada di belakangnya atau di sampingnya, orang-orang yang mengikutinya itu tidak boleh takbiratul ihram, karena dia hukumnya sama seperti imam. Wala ba'sa bitaqaddumi alaihi fil af'al, tetapi diperbolehkan mendahuluinya. Kalau mendahului itu gerakan dari musyahid tadi, Artinya yang tidak boleh didahului di kitab Fathul Mu'in ini hanya dua ya, tempat berdiri dan juga takbiratul ihram. Kalau gerakan sholat boleh mendahului, misalkan rukuk sebelum dia itu boleh ya. Wala yadhurruhum butlanu sholatihi, bahkan musyahid tadi andai kata sholatnya batal, orang-orang yang mengikutinya sholatnya tetap sah ya. Wala yadhurruhum butlanu sholatihi ba'da ikhramihim. Jadi setelah makmum yang mengikuti musyahid tadi takbiratul ihram, kemudian musyahidnya sholatnya batal, maka makmum yang mengikutinya tidak otomatis ikut batal, tetapi sholatnya tetap sah. Alal aujah, menurut pendapat aujah, menurut pendapat yang lebih sesuai dengan kaidah fikih. Artinya hal ini ada perkhilafan ya. Kalau di tengah-tengah sholat musyahid atau biasa diistilahkan dengan robit batal, kalau robitnya batal di tengah-tengah sholat, apakah orang-orang yang mengikutinya ikut batal atau tidak, itu ada perkhilafan. Kalau menurut pendapat aujah, hukumnya tetap sah ya, orang-orang yang mengikuti hukumnya tetap sah. Jadi kesan sholat ini atau hukum ini disamakan dengan karot diri hilbaba asna'aha, disamakan dengan pintu yang tertutup oleh angin. Jadi misalkan imam dan makmum berada di tempat yang berbeda ya, imam dan makmum berada di tempat yang berbeda dan makmum bisa melihat dan sampai ke imam karena ada satu pintu, lalu di tengah-tengah sholat pintu itu tertutup oleh angin, ada angin yang berhembus kemudian menutup pintu itu. Kasus ini ternyata tetap disahkan oleh para ulama fikih ya, hukum sholat makmum tetap sah. Nah, hal ini sama dengan permasalahan tadi, setelah makmum takbiratul ihram ternyata robitnya batal ya, itu juga sama dengan hal ini. Alasan kesahan ini li'annahu yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida, karena termasuk dalam kaedah ini, kaedah fikih ya, kaedah fikih diampuni meneruskan dawam, ini artinya meneruskan sesuatu yang tidak diampuni di permulaan. Jadi terkadang ada satu hukum fikih yang tidak boleh dilakukan bila di permulaan, tetapi boleh dilakukan untuk meneruskan. Seperti tadi misalkan ya, ada pintu yang tertutup oleh angin. Kalau pintu itu tertutup dari awal sholat itu artinya ibtidak, maka jamaah yang dilakukan tidak sah. Kalau tertutupnya di tengah-tengah ya, dawam ini artinya lawan dari ibtidak ya. Kalau ibtidak permulaan berarti dawam ini tidak permulaan, bisa di tengah-tengah. Kalau terjemah saya tadi meneruskan, kalau pintu itu tertutup di tengah-tengah tidak apa-apa, karena termasuk dalam kaidah ini yuktafaru fid dawam mala yuktafaru fil ibtidak, sesuatu yang tidak diampuni bila dilakukan di permulaan tetapi diampuni bila terletak di tengah-tengah atau meneruskan. Kemudian ada satu farak ya, satu pembahasan. Faraun law waqafa ahadu ma fi ulwin wal akharu fi suflin usturita adamul haylulah, bila antara imam dan makmum salah satu dari keduanya berada di atas kemudian yang lain berada di bawah, jadi dua lantai ya, lantai satu dan lantai dua. Misalkan imamnya berada di lantai satu, makmumnya di lantai dua, atau sebaliknya, jadi beda lantai. Ini pembahasan antara imam dan makmum yang beda lantai. Maka disyaratkan adamul khailullah, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Penghalang seperti tadi, penghalang ini bisa dari dua sisi ya, bisa penghalang berjalan, bisa juga penghalang penglihatan. Jadi syaratnya supaya jamaah yang dilakukan sah, tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum. La muhadzatu qadamil a'la ra'sal asfal. Tidak disyaratkan kaki bagi yang berada di atas sejajar dengan kepala yang ada di bawah, ya. Jadi fara ini sebenarnya yang menjadi titik tekan utama adalah pembahasan ini. Kalau salah satu dari kedua makmum dan imam berbeda lantai satu dan lantai dua, apakah ada pensyaratan ini? Ya, pensyaratan kaki yang ada di atas sejajar dengan kepala yang ada di bawah. Nah, ini ada perkhilafan ulama. Namun yang di Fathul Mu'in ini mengambil pendapat yang tidak mensyaratkan, ya. Mengambil pendapat yang tidak mensyaratkan. Jadi tidak harus kaki yang berada di bawah, tidak harus kaki yang berada di atas sejajar dengan kepala yang ada di bawah. Walaupun ada ulama lain yang mengharuskannya. Wa in kana fi ghairi masjidin alamadalla alaihi kalamur raudhah wa asluha wal majmu'i, ya. Waduh, ini mohon maaf ya. Jadi ketentuan tadi yaitu tidak disyaratkannya sejajar antara kaki atas, kaki yang berada di atas dan kaki yang berada di atas dan kepala yang ada di bawah itu berlaku pula walaupun tidak berada di masjid. Jadi hukum ini, ya, hukum tidak disyaratkannya tadi, tidak ada pensyaratannya muhadzah ini, kesejajaran antara kaki atas dan kepala bawah ini berlaku pula walaupun tidak berada di masjid. Namun seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini ada perkhilafan ulama. Yang di Fathul Mu'in ini adalah mengikuti keterangan yang ditunjukkan oleh kitab Raudhah dan juga asal kitab Raudhah. Kalau Raudhah ini kitab Imam Nawawi, dan asal Raudhah ini yang dimaksud adalah kitab yang antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i di dalam kitab itu pendapatnya sama, ya. Jadi dhamir ha ini kembalinya ke Raudhah juga, dan juga di kitab Majmu'. Jadi tiga kitab ini penjelasannya menjelaskan tidak ada kekhususan tentang hukum ini yang mengkhususkan di masjid saja, dalam arti hukumnya global, ya. Hilafan lijam'in mutaakhirin, berbeda dengan pendapat ulama mutaakhirin. Jadi kalau ulama mutaakhirin hanya mengkhususkan hukum tadi bagi makmum dan imam yang sholat di dalam masjid saja. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima, wallahu a'lamu bis-shawabi.